الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن سيدنا محمدا عبد ورسوله سيد الأبرار اللهم صل على سيدنا ورسولنا وصفينا وخليلنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن تبعهم بإحسان أما بعد فيا أيها المسلمون الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين رحمكم الله kita sekarang masih berada di bulan Syawal di mana pada bulan ini semua orang terutama umat Islam saling bermaaf-maafan atas salah kesalahannya yang dilakukannya. Hal ini adalah sebagai penyempurnaan dari pelaksanaan bulan suci Ramadan di mana pada bulan Ramadan Allah telah mengampuni segala dosa-dosa kita yang berhubungan dengan Allah. Sedangkan di bulan Syawal ini kita menghapus dosa yang berhubungan dengan sesama umat manusia. Sehingga kita berharap benar-benar bi'idil fitri, yakni kembali kepada fitrah semula seperti bayi yang baru lahir dari ibunya, benar-benar lebaran atau bersih dari segala dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada bulan puasa kemarin persisnya tanggal 9 Juli bangsa Indonesia telah melaksanakan pesta demokrasi yaitu pilihan Presiden Republik Indonesia. Patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pilpres kemarin telah berlangsung dengan aman, tertib dan damai. Itu semua sebagai wujud kepedulian kita terhadap bangsa dan negara. Karena pada dasarnya cinta negara itu sebagian daripada iman. Hubbul watan minal iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti kita ketahui bersama bahwa pemilu adalah merupakan instrumen secara formal dan konstitusional untuk mewujudkan perintah pemerintah yang sah dan legitimit. Pemilu merupakan bagian internal dari mewujudkan pemimpin negara agar demokrasi benar-benar ditegakkan. Pemilu tahun ini dilaksanakan di era reformasi yang menginginkan kejujuran dan keadilan dapat ditegakkan di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Sedangkan pemilu kemarin diikuti oleh 12 partai yang hal itu merupakan cerminan adanya bermacam-macam keinginan dari masyarakat Indonesia untuk melahirkan Indonesia baru yang bersih dan bermartabat dan bebas dari korupsi. Namun kita harus yakin bahwa bermacam-macam keinginan itu bukan arti merupakan indikasi adanya perpecahan bangsa. Akan tapi justru sebaliknya, begitu antusiasnya keinginan bangsa ini untuk tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan di negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Oleh karena itu, kita harus mampu memahami perbedaan tersebut sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khilafun ummati rahmatun." Perbedaan umatku adalah sebuah rahmat. Dalam kesempatan ini, sedikit saya akan menyinggung pentingnya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan dalam membangun masyarakat madani. Terutama pasca pemilu ini, hal ini akan kami gunakan yaitu menekan adanya konflik di tengah-tengah masyarakat, lebih-lebih di antara umat Islam dan pendukung partai. Walaupun pemilu itu sudah usai, kadang-kadang konflik itu masih juga berlanjut sehingga antar kelompok, antar tetangga dan antar saudara masih timbul rasa tidak percaya, padahal tujuan kita adalah sama sebagaimana cita-cita Indonesia ini dapat terwujud. Pada dasarnya Islam mengakui adanya pluralisme, etnis agama dan golongan, dan itu sudah merupakan sunnatullah seperti yang digambarkan dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Walau syaa rabbuka laja'alannasa ummatan wahidatan, yaitu dalam surat Hud ayat 118. Artinya seandainya Tuhanmu menghendaki engkau Muhammad, maka hanya akan dijadikan manusia itu satu kelompok atau satu golongan. Pada ayat lain Allah menyebutkan wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayati lil alamin. Surat Rum. Artinya di antara tanda kebesaran Allah dijadikan langit dan bumi dan perbedaan bahasa dan warna kulit kamu sekalian, yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Begitu juga pada surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lit'arafu. Artinya wahai manusia, sesungguhnya aku telah menjadikan kamu sekalian golongan laki-laki, perempuan, dan aku jadikan bermacam-macam suku dan bangsa agar kalian dapat berta'aruf atau saling kenal mengenal antara yang satu dengan yang lain. Dari beberapa ayat tersebut di atas dapat kita tarik satu kesimpulan bahwa ukhuwah itu ada tiga macam atau ada tiga poin atau ada tiga kriteria. Yang pertama yaitu ukhuwah basyariyah, yang kedua ukhuwah wathaniyah, yang ketiga ukhuwah islamiyah. Yang dikatakan ukhuwah basyariyah yaitu bagaimana kita mampu menjaga hubungan baik di antara sesama umat manusia walaupun berbeda ras, berbeda suku, berbeda golongan, berbeda agama dan bahasa. Bahkan bangsa ini kita kenal dengan hubungan kemanusiaan yang baik, sangat kuat secara regional, nasional maupun internasional. Yang dua ukhuwah wathaniyah artinya persaudaraan kebangsaan, dalam arti kita sekalian harus bersama-sama menjaga dan mempertahankan negara ini dari segala tantangan, ancaman yang menggoncangkan stabilitas nasional. Yaitu kita agar kita itu harus memahami secara saksama bahwa negara ini terdiri dari bermacam-macam suku, ras, agama dan bahasa. Karena itu seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan perlindungan yang sama dan harus saling menghormati antara satu dengan yang lain dan menjaga kesatuan dan persatuan serta bekerja sama secara baik. Sudah barang tentu kerjasama itu hanya meliputi urusan-urusan kemasyarakatan. Kalau ibadah kita tetap berprinsip lakum dinukum waliyadin, yaitu bagimu agamamu, bagiku agamaku. Al-Hujurat ayat itu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman innal mu'minun innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara, maka hendaknya mereka menjaga hubungan dengan baik. Untuk itu kita sebagai umat Islam harus selalu menunjukkan rasa persaudaraan itu dengan saling tolong menolong, saling menghormati, saling menghargai, bukan sebaliknya saling menghina, saling mengejek dan mencaci maki. Karena pada dasarnya Allah yang bisa menilai segala amal perbuatan kita sekalian. Oleh karena itulah kami mengimbau, marilah kita tingkatkan rasa persaudaraan kita, baik persaudaraan kemanusiaan, kebangsaan maupun keislaman, agar persatuan dan kesatuan dapat tetap kita pertahankan demi tercapainya cita-cita Indonesia menuju baldatun tayyibatun warabbun khafur, yaitu negara adil dan makmur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan mudah-mudahan hasil pemilu tahun ini akan melahirkan yang terbaik bagi manusia Indonesia yang bisa membawa bangsa ini menuju kesejahteraan lahir batin dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anul Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله الذي اتباعا كما أمر كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له لمن جحد وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ما اتصلت عين بالنظر. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله أمركم بدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه وأيها بالمؤمنين من عباده فقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين واجعلنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القيامة شفيعة وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرة نورا كلها دليلا وإماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.